عند الكبار جميعا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم المغيرة البخاري الجوفي رحمة الله تعالى تبادي ulang rezeki. Bukhari siapa namanya? البخاري الجوفي. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وابو محمد البصري. ابو محمد البصري حدثنا حاتم بن اسماعيل ابو اسماعيل المدني اصله كوفي. حاتم بن اسماعيل ابو اسماعيل المدني dari Madinah asalnya Kufah. An Hisham, kita lewat Hisham bin Man anda Asad. Hisham bin Man di sini. Hisham bin Man diam, jangan diam bisiki. Lebih 50 kali ini. Hah? Ya Khalid. Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awam. Abu Man and Ibrahim Abu Abdullah and siapa yang menyebutkan? Abu Munzir. Imam fil hadith An Urwah, telah lewat dari Urwah bin Zubair bin Awam. Ya Sulawesi, Abu Man. Urwah bin Zubair, Abu Man. Nah, ini Abu Abdullah. Telah lewat penyebutan bahwa beliau banyak mendapat ujian. Meninggal anaknya, kakinya dipotong, dan lain sebagainya. Bersabar atas musibah yang mengenai dirinya. Dakhala Nabi SAW am al-fath min kada. Nabi SAW itu masuk pada hari fath, bukaan kota Mekah, dari kada. Min ala Mekah, dari arah yang tinggi di Mekah. Wa kana Urwah akthar ma yadkhul min kada, dan Urwah itu banyak juga masuk dari Mekah, dari kada. Wa kana aqrabahuma ila manzili, dan bahwasanya kada itu paling dekat dari keduanya, dari rumahnya. Hadatsana Musa. Man Musa una? Musa bin Ismail. Hadatsana Muhayb. Man Muhayb? Muhayb bin Khalid. Hadatsana Hisham an abihi dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fath min kada. Wa kana ruwah yadkhul minhuma kilaihima, Ada Ibnu Urwah masuk dari keduanya, dari kada wa kuda. Wa kana akthar ma yadkhul min kada. Maksudnya beliau banyak masuk dari arah kada. Akrabihima ila manzilih. Ya, ini lebih dekat dari rumahnya. Qala Abdullah. Abdullah di sini siapa Ibrahim? Ibrahim Semarang. Siapa Abdullah di sini? Ilyas. Siapa? Al-Bukhari. Kada wa kuda maudian. Kada dan kuda itu dua tempat. Ini dua hadis, kalau bisa hafal dua-duanya bagus. Kalau tidak bisa, satu dihafalkan. Akhwani azakumullah, kita harus mengetahui bahwasanya siham, tombak ataupun panah, tuduhan-tuduhan dilimparkan ke arah Ahlussunnah. Orang Yahud, orang Nasara mengarahkan sasarannya kepada Ahlussunnah. Hizbiyun juga demikian. Jamaah Tabligh, NU, Hizbut Tahrir, Naam, Ikhwan Muslimin. Coba lihat pembantaian Ikhwan Muslimin kepada Ahlussunnah dulu. Bagaimana Syekh Jamil Rahman dan murid-muridnya semua ditembak mati. Tidak tersisa. Padahal ketika perang melawan Rusia itu bersama-sama. Ikhwan Muslimin telah lewat bahwasanya akan bergabung dengan kelompok manapun. Di Yaman bergabung orang Syiah, Ikhwan Muslimin, untuk menggulingkan Presiden Ali Abdullah Saleh sampai tergulingkan. Bahkan dulu di tempat Syekh Muhammad As-Saumali dipasang bom pada hari Jumat. Diperkirakan bom itu akan meletus tatkala orang keluar dari salat Jumat. Allah takdirkan khatibnya itu khutbahnya dengan singkat, tidak sebagaimana hari biasa. Tatkala manusia sudah tinggal sedikit, baru bom itu meletus. Di mana letakkannya? Di WC. Sehingga terluka 6 hari sunnah. Setelah itu bagaimana keadaannya? Diumumkan di koran-koran Yaman bahwa pelakunya itu antar ahli sunnah. Padahal jelas ini kelakuannya ikhwan muslim tidak mungkin ahli sunnah melakukan begitu. Apalagi sama muslim. Bahkan tidak boleh menghalalkan darah jamaah tabligh atau orang itu. Tidak boleh bagi ahli sunnah. Julukan kepada ahli sunnah oleh jamaah. Bagaimana wahabiyun, wahabi, wahabi. Disebutkan di antara tuduhan jamaah tabligh, ciri orang wahabi itu makannya banyak. Jadi orang wahabi itu kalau sholat tidak pakai kopiah, cengkoknya tebal tidak pakai kopiah. Banyak sekali. Termasuk juga orang-orang sufiah, orang NU, arahnya kepada ahli sunnah jamaah. Sehingga kalau mungkin ada suatu kesalahan di pondok atau markis ahli sunnah jamaah, itu akan dibesar-besarkan di luar. Walaupun terkadang tidak sebagaimana apa yang disebarkan. Dan ini sudah kita rasakan sendiri di ma'had kita ini. Menyebar berita yang tidak karu-karuan. Sehingga dalam hadis Abdullah bin Abbas Al-Bukhanam yang ma'ruf di dalam Arba'in Nawawiyah, layu'tan nas bida'wahum lada'a rijal qawmin lada'a lima qaumin wa amwalahum walakin al-bayyinah al-mudda'i wal yamin alaman angkar. Kalau seandainya setiap tuntutan manusia itu diberikan, maka sungguh mereka atau orang-orang itu akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Bagaimana untuk darah dan hartanya itu mengaku itu harta saya diambil, itu telah membunuh keluarga saya dan lain sebagainya. Walakinil bayyinah al mudda'i, tapi bukti yang menuduh itu harus ada bukti. Wal yamin al mangkar, dan sumpah bagi yang mengingkari. Yang dituduh mengatakan demi Allah saya tidak melakukannya, selesai sudah. Tapi orang yang menuduh itu harus menyatakan bukti. Dari sinilah Islam meletakkan pondasi-pondasi utama supaya tidak sembarangan dalam menuntut darah ataupun harta suatu kaum. Seorang yang menuduh orang lain berbuat zina, maka dia harus menyatakan saksi. Walladzina munal musannati tsumma lam ya'tu bi armadi syuhada fajriduhum thamanina jaldah. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berbuat zina dan tidak menyatakan empat saksi, maka cambuklah mereka itu 80 kali. Wala taqbalu lahum syatatan abada. Jangan engkau terima persaksian mereka untuk selama-lamanya. Ulaika humul fasikun, mereka adalah orang fasik. Kalau menuduh zina, dia harus tahu betul saksi ini. Dan tidak hanya sekedar kemulan dalam satu sarung atau satu selimut. Tidak cukup dengan begitu. Mungkin ketika kemulan dia tidak mampu untuk melakukannya, hanya kemulan saja. Tidak mampu. Lagi impoten waktu itu. Ya enggak, bisa jadi. Jadi seperti ember masuk sumur. Betul-betul tahu di sini melakukan hubungan. Ini tidak hanya sekedar untel-untelan di bawah selimut. Tidak bisa begitu. Menuduh lesbi juga begitu. Ya harus tahu bertemunya kemaluan ini dengan kemaluan ini. Tidak bisa hanya mangku atau sisiran. Kalau hanya mangku sisiran, orang awam itu petan wong wolu kabeh. Nah, pangkon. Apakah mereka itu langsung lesbi? Tidak bisa. Lihat orang awam itu. Tidak percaya, kadang di tepi jalan, kelihatan ininya juga raisin, blas. Nah, petan, kulit tumo. Nah, ini kalau dapat ini tumo, tahu tumo enggak kamu? Apa itu tumo? Kutu. Nah, nanti dimatikan apa melalui giginya. Nah, biar cepat mati katanya. Sambil pitan, sambil ngerasani tonggo. Ya enggak? Enak apa enggak? Nah, enak sekali. Dapat 5 kutu, dapat 10 tetangga. Pulang-pulang dapat dosa banyak. Ya enggak bisa begitu langsung tuduh. Suatu kabilah misalnya. Ini kabilah fulaniyah, kabilah fulaniyah. Yang di sini menuduh. Ada seorang dari kabilah fulaniyah ini menuduh. Ya, membunuh seorang dari kabilah sini. Bagaimana caranya? Apakah hanya 4 saksi? Tidak. Kalau tidak ada bukti, terjadi zaman Rasulullah SAW, mereka ini jumlahnya 50, semua disuruh bersumpah. Bersumpah atas nama Allah bahwa benar-benar orang ini membunuh. Yang kabilah sini membunuh orang sini. Baru setelah itu apa? Setelah itu ini dibunuh. Coba 50. Tapi nanti kalau berdusta, Lihat mereka yang 50 ini semuanya kena azab Allah pada yaumul kiamah. Nah, ini sangat berbahaya. Ini harus ada bukti. Ini seorang yang misalnya gandengan tangan. Nah, harus ada bukti. Mana buktinya? Atau seorang naik kapal pacaran. Nah, buktinya mana? Hanya sekedar berita menyebar. Kalau berita menyebar, itu Aisyah dituduh zina. Coba. Orang Syiah jutaan. Orang Syiah di Yaman lebih dari 1000 tahun. Mengatakan Aisyah itu berzina. Jumlahnya sudah berapa yang mati? Kalau lebih dari 1000 tahun. Orang Syiah sudah berapa yang mati? Yang menguasai Yaman waktu itu. Orang Iran sudah berapa juta? Mereka semua mengatakan, itu orang Fidah, orang-orang Ismailiyah atau Isna Asyariyah. Mereka mengatakan Aisyah adalah berzina. Oh, saksi sudah ada saksi. Tidak bisa begitu. Harus betul-betul melihat Aisyah ini berzina. Tidak sekedar diboncengkan oleh seseorang. Memang kejadiannya diboncengkan oleh seseorang karena tidak ada lagi. Tapi bukan berarti itu dituduh berzina. Innal ladzina ja'u bil ifki uswatun minkum la tahsabu syarra lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin ma iktasaba minal itsm. Man qala fi akhil muslim ma laysa fihi asra Allahu radhiyallahu anhu khibal hatta yarji bima qala. Dalam hadis Abdullah bin Umar, siapa yang mengatakan menuduh kepada seorang muslim padahal dia tidak ada dalam dirinya, maka dia telah menempatkan dirinya di lumpur panas, yaitu di neraka pada yaumul kiamah, sampai dia rujuk dari ucapannya. Ini tidak sembarangan di sini. Yang untuk korupsi, mana buktinya? Apakah seorang hanya bawa duit banyak dengan duduk korupsi? Dan jadi ini dapat warisan dari mbahnya, atau menemu barang, dapat duit banyak, bisa. Dari sinilah, ikhwan yang jazakumullah, al-bayyinah, menuduh harus ada bukti. Bukti autentik. Ah, bagaimana? Jadi misalnya dua orang, laki-laki perempuan. Perempuan mengatakan, ya saya berzina. Mengaku. Laki-laki mengatakan, saya tidak berzina dengan perempuan ini. Enggak ada saksi. Maka yang dikena hukum, perempuan ini. Laki-laki terbebaskan. Di zaman Umar bin Khattab, 4 orang bersaksi melihat zina. Seorang berzina. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, yang 3 mengatakan, iya saya melihat. Yang 1 ragu-ragu. Maka yang 3 ini dicambuk 80 kali. Masing-masing 80 kali. Berat apa tidak berat ini? Nah, berat. Dan Allah nyatakan orang-orang nuduh seperti ini, wa ulaika humul fasikun. Jangan kau terima persaksian mereka selama-lamanya. Sehingga dari ayat ini ada yang berselisih. Yang menuduh seorang muslim atau muslimah berzina, enggak bisa dikenakan saksi, enggak terima saksinya untuk selama-lamanya. Tapi kalau jumhur mengatakan diterima selama bertobat, betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada khilaf para ulama di situ. Jadi harus ada bukti. Ya, jadi kalau orang yang dituduh kemudian dia mengatakan demi Allah saya tidak melakukannya, enggak ada buktinya, dia bebas sudah. Bebas selesai bermasalah. Tapi seandainya dia dusta, nanti yaumul kiamah tidak akan bisa mengelak dari persaksian yang telah dia lakukan dengan lisannya. Sanaktubu ma qalu. Kami akan menulis apa yang mereka ucapkan. Semua ucapan ditulis. Umar mengatakan, man kathura kalamuh kathura khata'uh, wa man kathura khata'uh qalla haya'uh, wa man qalla haya'uh qalla wara'uh. Siapa yang banyak bicaranya akan banyak kesalahannya. Mungkin di antara ikhwah tidak pernah bicara, diam aja. Saya sedikit, Tapi mungkin yang bicara seperti ini akan banyak kesalahannya, mungkin rijalnya ada kesalahannya. Mungkin dalam mengartikan salah lagi. Oh ini salah lagi. Banyak salahnya. Akhirnya selama dia berusaha untuk kebaikan, insya Allah khair. Berbeda dengan berbicara yang tanpa ada landasan. Jadi orang yang banyak bicaranya akan banyak salahnya. Dan orang kalau sudah banyak salahnya, akan sedikit malunya. Radisin belas. Ngomong cekakaan, sanggon-gon, biasa. Ya benar. Biasa aja. Kalau sudah enam sedikit malunya, qalla wara'u. Tidak bisa memberikan perkara yang memberikan manfaat di akhirah. Bahkan memberikan madarat nanti di akhirah. Karena banyak bicaranya tadi. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak suatu ucapan terlontarkan kecuali ada malaikat yang mengawasi, yang mencatat. Ini surat apa ini? Anda Abdul Salam, surah Qaf. Kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun. Fawa surat apa ini? Kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun. Surat apa coba? Anda surat apa ini? Yang baru. Anda Rifki, surat apa ini? Kiraman katibin, para malaikat yang mulia yang menulis, ya'lamuna ma tafalun, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Jangan bisiki. Zubair bisiki, kasih pertanyaan. Zubair. Fi zuburil awwalin. Zubair, surat apa ini? Belum hafal, makanya jangan bisiki. Belum hafal. Bahkan Allah sebutkan, berkali kita sebutkan dalam majelis, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aslahi minan nas. Tidak ada kebaikan dalam bisikan-bisikan kalian, pembicaraan kalian, kecuali apa? Kecuali memerintahkan untuk sedekah atau kebaikan, mendamaikan manusia. Itu baru ucapan yang bagus. Ucapan ngajak manusia untuk sedekah, untuk melakukan kebaikan, melakukan sholat, membayar zakat, berpuasa, melakukan ibadah haji. Ngajak kebaikan. Atau mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Hadis Abdullah bin Umar, ya ma'asyara man aslama bilisanihi walim hufti iman ila kalbihi. Wahai manusia yang telah mengaku beragama Islam dengan lisannya, tapi belum masuk dalam hatinya. La tu'dzul muslimin. Hadis Abdullah bin Umar, jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Wa la tu'iruhum. Jangan kalian menjelek-jelekkannya. Wa tabi'u auratihim. Jangan kalian terus mencari-cari kesalahannya, mencari-cari aibnya. Fa innahu man tattabi'a aurata akhil muslim, tattabi'a Allahu auratah. Karena sungguhnya siapa yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Nah, mungkin di sini dia ngobrol omong. Akhirnya apa? Orang ini akan membongkar rahasianya. Kalau sebelumnya dia disukai oleh masyarakat, setelah itu dibenci. Karena apa? Karena dia telah mencari-cari kesalahan seorang muslim. Wa man tabi'a Allahu auratah yafdahu walau kana fi jawfi rahlih. Kalau Allah sudah mencari-cari kesalahannya, maka Allah akan membongkarnya, walaupun dia di dalam rumahnya, dalam mulut untanya, dalam rumahnya pun Allah akan bongkar tentang aib-aibnya. Ini tidak bisa gini, ini tidak bisa gini, ini tidak bisa ini. Oh, ini hanya ngomong aja. Nah, masyarakat kan komentar sendiri. Yang di sini dibutuhkan bahwa seorang bertobat yang telah menuduh orang lain melakukan yang dia lakukan, tidak bisa begitu. Saya bertobat kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak bisa. Harus minta maaf. Kebenaran yang dituduh. Nah, kalau seandainya yang dituduh itu, saya harus minta ganti rugi. Kamu telah menjatuhkan saya sehingga toko saya bangkrut. Ganti 10 juta. Harus ganti 10 juta. Ini enggak tanggung-tanggung di sini. Olehnya itulah bagi ahlus sunnah wal jamaah, nasihatkan untuk menjauh dari perbuatan maksiat. Kalau orang awam menggoncengkan cewek, dianggap biasa aja. Tapi kalau kalian santri menggoncengkan cewek tetangga yang pakai rok mini, mungkin terdengar dari Sabang sampai Merauke. Terdengar itu. Akan ditambah-tambah menggoncengkan cewek jam 3 malam. Nah, pulangnya, nah, berangkat pada Isya, pulang jam 3 malam ke kebun cengkeh, nah, macam-macam akan ditambah, dibesar-besarkan. Jadi begitu. Jadi berbeda keadaannya. Orang bermaksiat di kalangan orang berilmu, kalau bermaksiat akan terbongkar, akan menyebar. Tapi kalau orang awam, orang tidak punya ilmu, nikah seminggu langsung punya anak, dianggap biasa aja. Nikah sepekan sudah langsung punya anak, dianggap biasa. Tapi kalau kalian, nah, itu tadi berboncengkan cewek aja, itu sudah tersebar dari Pekan Batu, sebar sampai Pekan Batu. Nah, ini akhwat-akhwat sian akan bincang-bincang, ini fulan yang boncengkan cewek di Sampung. Nah, akan tersebar beritanya. Dosanya pun berbeda. Dosa orang berilmu, yang tidak berilmu berbeda. Yang punya ilmu kalau melakukan maksiat, dosanya lebih besar. Karena punya ilmu. Yang sering kita sebutkan, wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabu min qabli umbatil wasan. Orang berilmu tidak memahamkan ilmunya, akan diadab lebih dulu daripada penyembah berhala. Dalam hadis Abu Bakrah, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha hal balagtu khalu na'am qala Allahumma syad wa asyara ila sama. Sesungguhnya darah, harta kehormatan kalian itu diharamkan sebagaimana haramnya hari ini di negara ini, di bulan ini. Sudah aku sampaikan kepada kalian. Mereka mengatakan iya. Rasulullah mengatakan, ya Allah, persaksikan bahwa kami telah menyampaikan ini. Dalam hadis Sa'id bin Zaid telah lewat, rawahu Abu Dawud, inna min al-riba al-istithalah fi idil muslim bi khairi haq. Sesungguhnya riba yang paling cepat menyebar adalah membicarakan kehormatan seorang muslim tanpa alasan yang benar. Kalau kalian nyimpen duit di bank, mungkin sebulan dapat bunga 1%. Tapi kalau kalian membicarakan seorang muslim, sekarang bicara di hadapan orang lain, dia akan bicara kepada istrinya, istrinya bicara kepada ummahat, istrinya terus begitu. Bahkan mungkin sampai yaumul kiamah terus mendapatkan dosa ini. Tidak berhenti. Karena belum tertutup. Dari sinilah hendaknya berhati-hati ketika menukil pembicaraan. Wah, itu enam fulanah telanjang itu. Kamu lihat sendiri apa enggak kamu? Nah. Wah, itu dari berita dari sana, dari sini. Nah. Ya mungkin saja telanjang tapi di kamar mandi. Nah, bisa. Nah. Tapi kalau mengatakan ini telanjang foto, apa kamu lihat sendiri? Nah, mungkin telanjang hanya sekedar tidak pakai kerudung dianggap telanjang. Nah, kalau orang awam jadi telanjang semua gitu, ya enggak, bukan hanya pakai kerudung, pahanya nggak ditutup juga, lebih telanjang lagi. Kalau dikatakan nggak pakai kerudung itu sudah telanjang. Telah lewat penyebutan juga hadis beliau rawi Muslim, adruna mal muflis. Maka kalian tahu orang yang bangkrut. Qalu al musif muflis man la dirham wala mata. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya perhiasan. Rasulullah mengatakan al muflis min ummati man yatiyamul qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut di kalangan umatku ini adalah orang yang nanti datang yaumul qiyamah membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Qad satama hadza, dia mencerca orang ini. Wa qadzafa hadza, menuduh orang ini. Wa akala mala hadza, memakan harta orang ini. Wa safaka dama hadza, dia membunuh orang ini. Wa daraba hadza, mukul orang ini. Fa yukhadz hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka diambillah kebaikan-kebaikannya, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya dikurangi. Diberikan kepada mereka yang dizalimi ini, yang pernah dicerca, yang pernah dituduh, yang pernah dimakan hartanya dengan cara yang batil, yang pernah dipukul, yang pernah dibunuh. Hatta idza fadhil hasanatu qabla yutu alaihi, kalau sudah habis kebaikannya, sebelum ditunaikan, nam ukhidu min sayyiati, maka diambillah kejelekan dari mereka ini. Kejelekan ini orang yang dicerca diberikan kepada orang ini. Ini kejelekan orang yang dituduh diberikan kepada orang ini. Kejelekan yang dimakan hartanya diberikan kepada orang ini. Kejelekan yang dibunuh diberikan kepada orang ini. Yang dipukul diberikan kepada orang ini. Sampai si wajhu ilan nar, diseret wajahnya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini orang paling bangkrut, yang paling rugi. Udah banyak pahalanya tapi enggak bisa masuk surga. Kenapa tadi? Karena berlaku zalim kepada yang lainnya. Nah, itu Ustaz hanya bisa ngomong aja itu, enggak bisa prakteknya. Nah, coba ini kata-kata yang berbahaya. Nah, sekarang bagaimana kalau orang praktek tidak bisa ngomong, tidak bisa berilmu, praktek. Seperti siapa tadi? Yang beramal tanpa ilmu, orang-orang Nasara, sesat. Nah, di sini butuhkan al-ilmu wal amal, ilmu dan amalan. Nah, jadi berbahaya sekali. Oleh itulah ikhwan jazakumullah. Jadi hendaknya perlu dijaga. Apalagi ahli sunnah wal jamaah. Maka nanti kalau terjadi maksiat, nanti syaitan akan menyebarkan itu. Sampai orang tersebut putus asa dari mencari ilmu, saya itu binasa. Itulah tujuan utama. Tujuan syaitan untuk membinasakan orang yang sudah semangat cari ilmu tadi. Nama saya sudah cerita begitu, saya sudah tidak cari ilmu lagi. Untuk apa saya mencari ilmu? Nah, apalagi perempuan, oh udah putus asa. Nah, nanti enggak laku nikah macam-macam. Usah enggak usah begitu. Aisyah tuh melihat tuduhannya lebih dahsyat. Bahkan sampai meninggal pun jutaan orang Syiah sekali lagi masih menuduhnya tetap berbuat zina. Tapi kalau memang tidak melakukannya, ketahuilah dengan banyak orang menuduh, semakin banyak pahalanya. Nah, di sini beruntung. Kalau memang tidak melakukan maksiat dan banyak orang menuduh, setiap orang menuduh, dia akan dapat pahala yang besar insyaallah subhanahu wa taala. Tambah banyak yang menuduh, tambah kebaikannya. Ya, tidak ada kerugian. La tasabbu syarrul lakum. Jangan kalian kira itu adalah jelek untuk kalian. Bal huwa khairul lakum, maka itu kebaikan untuk kalian. Di kulli mri'in minhum maktasaba minal ithmi, masing-masing di antara mereka yang menuduh itu mendapat dosa, menanggung dosa. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan untuk menyebarnya kejelekan di kalangan orang beriman mendapatkan azab di dunia akhirah, baginya azab yang besar. Menginginkan kejelekan menyebar di kalangan orang beriman, banyak caranya. Ikhwani jazakumullah. Kita juga mengetahui al-muslim akhul muslim la yadlimhu wa la yakhiruhu wa la yakhduruh. Kunu ibadallah ikhwana. Kullu muslim al-muslimin haram damuhu wa maluhu wa irduhu. At-taqwa hahuna wa syir ila sadri salasa marrat. Bihasbi mru'im muslimin min syar ayahkir akhul muslim. Kullu muslimin haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Di muslim satu yang lain itu bersaudara. Maka hendaknya kita saling bersaudara satu dengan lainnya. Takwa dalam hati. Beliau mengisyarahkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukup seorang itu mendapatkan dosa kalau sampai menghinakan atau merendahkan seorang muslim. Takwanya di mana? Takwanya tadi dalam hati. Kullu muslimin haram. Masing-masing muslim itu haram, diharamkan. Damhu wa maluhu wa irduh, darahnya, hartanya dan kehormatannya. Bahkan mungkin nilai kehormatan jauh lebih tinggi daripada harta. Kehormatan seseorang jauh lebih tinggi daripada harta. Kalau harta mungkin bisa dicari, tapi kalau kehormatan, kalau seorang presiden dijatuhkan, dia berzina, tersebar namanya, bahkan mungkin lebih ia sukai kalau hartanya habis itu nyari lagi daripada dituduh berbuat zina. Jadi kadang kehormatan jauh lebih berharga daripada hartanya atau bahkan darahnya sendiri. Yang penting mati enggak dituduh perbuatan-perbuatan seperti ini. Dan ini banyak kejadian orang-orang yang hamil menahan malu akhirnya bunuh diri. Banyak begitu atau tidak begitu? Banyak sekali. Kehormatannya sudah hancur di masyarakat. Terkenal hamil duluan. Apalagi kampung-kampung yang masih Islamnya tinggi. Tapi kalau kampung yang rusak, mungkin ini dianggap perempuan yang ngetren, kemajuan. Perempuan yang mengenal lingkungan, perempuan yang mengikuti modernisasi dan seterusnya. Jadi kalau orang-orang kampung tidak berusaha menjalani ini, dianggap perempuan kampungan, perempuan ketinggalan zaman. Makanya banyak para mahasiswi itu bangga ketika melakukan zina. Kalau ada yang tidak melakukan zina, dilecehkan. Oh, itu orang gunung, nggak tahu apa-apa. Jadi malah dilecehkan. Jadi kadang kehormatan jauh lebih tinggi daripada darah dan hartanya. Oleh itulah hayya nas malik mar Rasulullah SAW alaihi wasallam iqomin. Rasulullah melewati satu kaum yakhmisuna. Wujuhahum mahum atfal min nuhas yakhmisuna wujuhahum musdurahum. Ya, mereka itu membawa kuku, memiliki kuku tembaga. Kemudian mencakar wajah dan dadanya. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Man haula'i Jibril?" Siapa itu mereka ya Jibril? "Wala haula'i lan yakuna amwa yakuluna luhuman nas." Mereka itulah yang makan bangkai manusia. Makan daging manusia itu yang suka ghibah namimah. Ya, Rasulullah katakan, "La yadkhulul jannah namam." Hendaklah masuk surga orang yang namimah. Menukilkan bicaraan dengan tujuan untuk merusak. Ini berhati-hati. Untuk merusak kehormatan seseorang berhati-hati. Nah, sekali lagi mungkin sudah mati tapi terus membawa dosa karena belum bertobat, belum minta maaf. Bahwa orang tersebut. Ada sebagian antara manusia ketika digibahi malah ngasih hadiah. Kenapa begitu? Karena pahalanya telah diberikan kepadanya. Oh, ini kamu saya kasih hadiah, kamu telah nuduh saya berzina, ini hadiahnya untuk kamu. Kamu nuduh saya korupsi, ini hadiah untuk kamu 1 juta. Kenapa? Karena dia telah mendapat pahala sehingga perlu dibalas dengan kebaikan. Walaupun pada asalnya itu kalau dia nuntut tadi tidak mengapa. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Balasan kejelekan, kejelekan semisal. Faman 'afa wa aslaha, barang siapa yang maafkan dan berlaku baik, fa'ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh membuktikan kesalahan dengan foto? Tidak bisa, tidak boleh. Ini bermaksiat. Nah, termasuk dalam menggambar. Kalau kita ngerokok pakai kertas, apakah batal puasanya? Kalau betul-betul merasa sedap dengan kertas tersebut. Nah, kalau tidak ngerokok pakai kertas, itu tidak bisa fly, maka batal. Nah, dihisab, masya Allah, nikmat ngerokok pakai kertas. Nah, menguli nasib dengan anak panah bagaimana? Ini pertanyaan. Dulu itu ada di zaman jahiliyah, itu ayam dijadikan sasaran. Jadi kalau tepat tembaknya atau panahnya itu ke ayam tersebut, maka dia yang mengambil keuntungan. Jadi taruhan ini berapa dinar. Kalau tepat panahnya ke ayam tersebut atau burung, maka dia yang berhak mengambil di taruhan tersebut. Nah, ini mengundi nasib dengan anak panah. Bagaimana cara bertobat yang sudah pernah taruhan? Ya, kalau kalian dapat taruhan tersebut ini dari hasil haram, maka hendaknya jadikan, diperkirakan ini berapa dulu yang didapat dari taruhan, misalnya 10 juta, sudah 10 juta ini gunakan untuk kepentingan umum. Niatannya ini hasil dari taruhan tersebut. Ya, itu caranya. Atau kalian infak tujuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah di sini diniatkan karena taruhan tadi, we infak dari hasil yang halal. Karena nah, innal hasanat yudhibun sayiat. Kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Makanya bersedekah itu akan menutup nanti, menutup kesalahan-kesalahan di masa yang telah lewat. Apakah ada puasa Rajab? Tidak ada dalil khusus puasa Rajab. Jadi kalau ingin puasa, itu keumuman dalil. Hadis Abu Hurairah, wa nasum salat ayyam min kulli syahr, agar aku berpuasa 3 hari setiap bulannya. Ingin puasa, puasa 3 hari tiap bulannya, bagus. Ya, khusus puasa Rajab, ideal-idealnya adalah ada kelemahan. Apakah boleh kita makan hasil acara bid'ah atau kesyirikan? Jangan, jangan dimakan. Apa yang jelas untuk kesyirikan tidak boleh. Wa ma uhilla lillahi bih, dan apa yang diperintahkan untuk selain Allah, ini tidak boleh kita makan. Ini saya sajen ini untuk Kiai Selamat, kebo putih. Eh, jangan kalian makan. Kebo putih ini sudah kenyang, Ustaz. Sudah kenyang ya. Ya biar dimakan kebo putih. Nah, kita pernah berdusta dan bertobat. Lihat kedustaannya, gimana kedustaannya? Dusta menuduh orang lain, ya harus minta maaf untuk orang tersebut. Atau setelah itu mendoakan kebaikan kepada yang tuduh. Kalau nanti dihadirkan saya menuduh kamu, yang mengakibatkan orang tersebut semakin benci kepada kita, Udah kita mendoakan kebaikan, semoga Allah mengampuni dosanya, semoga Allah memanjangkan umurnya dan seterusnya. Mendoakan kebaikan untuk orang yang pernah digibahi ataupun dianimahi. Apakah imam harus lurus kakinya? Tidak, tidak harus. Nah, tapi orang yang ini makmum, kita sebutkan tadi, ra'aitu ar-rajul yalzik ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Jadi aku melihat seorang itu menempelkan mata kakinya di mata kakinya. Jadi bukan begini sholat itu, kakinya bukan bentuk segitiga begini, lurus, mata kaki, nempelkan. Kebanyakan begini, kayak baris-baris pramuka itu. Jadi yang ditempelkan hanya jari bagian sini aja, kaki bagian sini. Nah, ini. Nah, bentuknya begini. Ayo enggak? Miring masian. Ayo ini keliru. Praktiknya para sahabat begitu, sebutkan tadi. Pada terus di pagi hari. Gimana tadi? Muhammad ditempelkan apanya tadi? Mata kaki. Apalagi ditempelkan pundak dengan pundak. Itu kalau orangnya seimbang. Nah, tapi kalau sekedar main-main, apa dari pertanyaan main-main kertas begini, insya Allah tidak batal. Tapi kalau sekali lagi, kalau ini bisa fly tadi, nah, bisa menikmati. Pokoknya kalau tidak ngerokok pakai kertas itu, ini akan pusing kepalanya, ini akan membatalkan. Tapi ini orang aneh ya, enggak? Ada keanehan tersendiri. Taibillahu na'asubah.